Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah amma ba'd. Ikhwan abidina a'uzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1078. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas sholah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya perbatasan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, permasalahan hukum orang yang meninggalkan sholat atau tarikus sholat diperdebatkan oleh para ulama dari masa ke masa. Barakofikum. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menganggap halal meninggalkan sholat atau dengan bahasa yang lain menentang kewajiban sholat, maka dinyatakan kafir. Keluar dari Islam. Sehingga jika di negaranya diterapkan syariat Islam, hukumannya ialah dibunuh sebagai orang murtad dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Adapun yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan atau meremehkan kewajibannya, maka dirinci. Jika ditinggalkan secara total dan secara terus-menerus, maka menurut pendapat yang kuat, orang ini dinyatakan kafir. Nah, karena sudah gak sholat sama sekali dan terus-menerus sepanjang hidupnya. Maka kalau di terapkan hukum syariat, dia dihukum eksekusi mati sebagai orang murtad dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau meninggalkannya karena malas atau meremehkan kewajibannya, tapi bolong-bolong, ya, kadang sholat, kadang enggak, ya, maka dia dinyatakan kafir ashor, melakukan kekufuran kecil. Jika diminta tobat, enggak mau tobat, tetap melakukan seperti itu, maka dia dihukum mati menurut syariat Islam, tapi dihukum sebagai muslim yang melakukan pelanggaran hukum had. Matinya mati muslim dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Nah, taib. Oleh sebab itulah hadis ini merupakan peringatan untuk kita semua bahwa batas antara seorang muslim dengan kekafiran itu ialah sholat. Ketika dia tidak sholat, dia langsung masuk pada apa ini? Zona kekufuran. Baik kufur akbar maupun kufur apa ini? As-sohor. Barakofikum. Sehingga dalam masalah ini kita tidak boleh bermudah-mudahan, ya. Anak-anak kita sejak kecil harus diajari sholat, harus diarahkan bahwa sholat itu adalah tiang agama, harus ditunaikan. Barakofikum. Dengan cara memberi pelajaran-pelajaran sholat secara sederhana, memberi praktek-praktek sholat yang praktis, dan yang paling penting adalah memberi contoh kepada anak-anak kita tentang sholat itu dengan mengajak mereka sholat. Nah, untuk ke masjid tentunya anak-anak yang masih di bawah umur boleh diajak dengan syarat tidak mengganggu jamaah, ya. Nah, kalau mengganggu sebaiknya enggak diajak karena madharat, ya. Tapi di rumah tetap apa ini? Diajari sholat. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi jangan cuma memperhatikan kemaslahatan anaknya, tapi harus memperhatikan kemaslahatan jamaah yang lain. Kalau main-main rame, ya, ganggu orang sholat, maka yang dibawa umur sebaiknya tidak dibawa ke masjid, ya. Nah, tapi kalau tetap dibawa ke masjid, maka orang tuanya bertanggung jawab. Gak bisa kemudian dia mengatakan, ya wajar anak-anak ya main-main. Tayib, wajar. Tapi tidak wajar kalau Anda tetap membiarkannya mengganggu yang lain di masjid, ya. Nah, kita kasih udzur, tapi untuk kali ini, untuk besok lagi enggak usah dibawa ke masjid. Sampai anaknya ini tamyiz, ngerti kalau main-main di masjid, ganggu orang sholat di masjid itu enggak boleh, maka dibawa ke masjid. Tapi kalau enggak ngerti itu semuanya enggak boleh, kemudian masjid dijadikan sebagai sarana tempat bermain, wah ini ganggu jamaah yang lain, berarti kita mendzalimi jamaah yang lain. Hanya memperhatikan kemaslahatan anak-anak kita, tidak memperhatikan yang lain. Barakallahu. Nah, dan tentunya sebagai orang tua harus sabar untuk mengajari sholat dan mengajak anak-anaknya itu kasih sholat. Tidak bisa sekali dua kali, ya, dibangunkan sampai bangun, ya. Nanti ingatkan. Baik, walaupun sudah besar sekalipun tetap diingatkan, ya. Nah, walaupun dosanya sudah tanggung jawabnya mereka sendiri, tapi sebagai orang tua yang soleh tetap mengingatkan anaknya, ya, untuk sholat. Tanya, sudah sholat belum? Gitu, ya. Atau ayo sholat, sudah adzan. Nah, hadis berikutnya yang ke-1079. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kesepakatan antara kami dan mereka adalah solat. Nah, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Menurut penjelasan para ulama di antaranya ya Al-Baydawi, kesepakatan antara kami dan mereka orang-orang munafik ialah solat. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia dinyatakan kafir. Nah, karena memang cirinya orang munafik itu apa? Malas solat, ya. Nah, kalau dia tetap meninggalkan solat, maka tidak sekedar munafik, tapi kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Baik, bahkan ini lebih tegas. Faman tarokaha fakot kafar. Ya, nah dengan penjelasan tadi, kafir akbar sehingga dinyatakan murtad, ataukah kafir ashar dihukum had mati juga, tapi masih muslim yang melakukan pelanggaran berat. Barakofikum. Al-muhim, meninggalkan sholat itu termasuk apa? Dosa besar, bukan dosa kecil, bukan sesuatu yang remeh. Hadis berikutnya yang ke-1080. Wa an Saqiq ibni Abdullah at-tabi'i al-mutafaq ala jalalatihi rahimahullahu ta'ala qal kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarku kufran ghayra sholah. Rawahu At-Tirmidzi fi kitabil iman bi isnadin sahih. Dari Syaqiq ibnu Abdullah, seorang tabi'in yang disepakati kemuliaannya, semoga Allah merahmatinya, beliau menyatakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menganggap suatu amalan itu kalau ditinggalkan kafir selain sholat. Artinya kalau sholat ditinggalkan baru mereka berpendapat kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Iman dengan sanad yang sahih. Nah, ini sebagai penegasan bahwa sholat bagi para sahabat itu benar-benar pembeda antara muslim dan kafir. Kalau ditinggalkan, mereka berani menyatakan orang tadi kafir. Tentunya dengan penjelasan yang disebutkan tadi, kalau menentang kewajiban atau menganggap halal, maka kafir, murtad, dieksekusi mati sebagai orang murtad, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, bolong-bolong gitu ya, nah diminta tobat tetap saja, maka dia dihukum mati sebagai muslim yang melakukan pelanggaran hukum had, masih dikubur di kuburan kaum muslimin. Adapun kalau malasnya itu keterlaluan sampai benar-benar meninggalkan secara mutlak dalam jangka waktu yang lama, istimrar terus-menerus, maka para ulama peneliti termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan orang ini kafir. Diminta tobat masih tetap saja, maka dihukum mati sebagai orang murtad, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Nah, hadis berikutnya yang ke-1081. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'a qala rabbu azza wa jal unduru hal li abdi min tatawwu fa yukammalu biha man taqasa min al farida thumma taqulu sa'iru amali ala hadha. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka hamba tadi akan menjadi orang yang beruntung. Jika sholatnya rusak, maka hamba tadi akan menjadi orang yang rugi. Jika ada kekurangan dalam sholatnya, maka Allah Azza wa Jalla akan bertanya, akan berfirman, ya, lihat apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah untuk bisa menyempurnakan sholat fardunya. Nah, kalau ada, maka dipakai untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardunya. Nah, kemudian semua amalnya yang lain diperhitungkan berdasarkan sholatnya tadi. Kalau sholatnya sudah dikatakan bagus, maka yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya dianggap rusak, maka amalan yang lain dianggap rusak. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Baik, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, amalan hamba yang terkait dengan hak Allah Ta'ala, yang terkait dengan hak Allah Ta'ala, ya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti ialah sholat, sholat fardunya. Adapun amalan hamba yang terkait dengan hak sesama hamba, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti ialah urusan pembunuhan. Seperti dalam hadis yang sahih, awwalu ma yaqdi fihi yaumul qiyamah bainal ibad ad-dima. Amalan pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat di antara hamba-hamba ialah urusan darah. Ini pembunuhan terkait dengan hak hamba. Tapi kalau terkait dengan hak Allah Ta'ala, yang pertama kali dihisab ialah masalah sholat. Jadi tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara dua riwayat tadi. Yang pertama terkait dengan hak Allah, yang kedua terkait dengan hak hamba. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa sholat ini menjadi patokan amal soleh hamba. Jika sholatnya bagus, maka amal soleh yang lain dianggap bagus. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka amal yang lain dianggap lebih rusak lagi. Nah, atau bisa dikatakan kalau sholatnya disiplin, maka dalam perkara yang lain juga disiplin. Tapi kalau sholatnya bermalas-malasan, enggak disiplin, maka pasti aktivitas yang lain tidak disiplin atau bermalas-malasan. Nah, ini menunjukkan faedah betapa besar kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, sehingga kita enggak boleh meremehkan masalah sholat. Pelajaran-pelajaran tentang sholat sudah harus disampaikan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Dibiasakan terus sampai usia remaja, diawasi, dibimbing, ya, sampai dewasa, sampai menikah sekalipun, ya, terus diingatkan masalah sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang keutamaan sholat sunnah atau sholat tatawu. Di antara keutamaannya ialah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat fardunya, karena menjadi patokan baik tidaknya amalan hamba itu ialah tergantung sholatnya. Maka penunjang sholat fardu adalah sholat sunnah atau sholat tatawu. Ada yang rawatib mengiringi sholat-sholat fardu, baik yang qobliyah atau ba'diyah, ya. Ada yang ghairu rawatib, tidak mengiringi sholat fardu. Sholatnya dilakukan secara bebas, tidak harus setelah sholat fardu atau sebelumnya. Nah, dan itu banyak. Sholat duha, sholat tahajud, ya. Nah, sholat sunnah mutlak, ya, juga ada. Taib, ini penting. Jangan cuma mencukupkan diri dengan sholat fardu. Khawatir sholat fardu kita ada yang kurang. Nah, ini susah kalau tidak bisa ditutup, ya. Usahakan sholat kita dinilai bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Ketika diputuskan sholat fardunya kurang, enggak langsung dihukumi kurang, tapi ada kesempatan untuk bisa memperbaikinya dengan melihat amalan sholat sunnahnya. Nah, itu kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada hambanya, enggak akan diberikan kepada kita, ya. Nah, menunjukkan kasih sayangnya untuk kita semua, maka kita enggak boleh menyanyiakan kasih sayang Allah itu, sehingga kita harus semangat juga untuk melakukan sholat-sholat tatawu atau sholat-sholat sunnah. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai pembahasan tentang keutamaan sholat fardu. Bab berikutnya yang ke-194, Babu Fadli Shofil Awal, bab keutamaan shof pertama. Wal amri bi'itmami shufufil awal wa taswiyatiha wa tarosfiha, dan perintah untuk menyempurnakan shof yang pertama, meluruskannya dan merapatkannya. Nah, ini berarti sudah digiring untuk ke level yang lebih tinggi. Sholat fardu tidak asal-asalan, ya. Tapi harus semangat untuk bisa mendapatkan shof-shof terdepan. Ini kalau bukan orang yang semangat, susah dapat shof terdepan, ya. Nah, apalagi kalau masjidnya penuh, susah, ya. Lain kalau masjidnya itu kosong, selalu terdepan sofnya, ya nyantai saja ya. Kalau ada yang bertanya, kalau pengen sof terdepan dicari masjid yang sepi biar dapat sof pertama. Tayyib, bisa diterima, tetapi pahala sholat jamaah itu gak semata-mata ditentukan sof paling depan, tapi juga banyaknya jamaah ya, tambah banyak jamaahnya tambah banyak pahalanya. Taibarakofikum. Apalagi dia di sof terdepan dalam sholat jamaah yang jumlahnya banyak jamaahnya. Taib, hadis yang ke 1082. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma qala kharja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasuffu al-malaikatu inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuffu al-malaika inda rabbiha qala yutimmuna as-suffufa al-awwal wa tarassuna fis-saf. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami di masjid. Beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak berbaris seperti barisnya malaikat di sisi Rabb-nya?" Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana barisnya malaikat ketika di hadapan Rabb-nya?" Maka Rasulullah bersabda, "Mereka benar-benar menyempurnakan saf-saf yang pertama dan mereka rapat dalam barisannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi di sini para malaikat ketika menghadap Allah Ta'ala itu berbaris-baris ya, rebutan di saf pertama. Karena semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, semakin apa ini? Utama dan terhormat. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk berbaris di saf pertama. Maka orang-orang yang selalu berusaha mendapatkan saf yang pertama berarti meniru kebaikan yang dilakukan oleh malaikat. Nah, jadi perasaannya itu berarti paling depan ya, bisa lihat Allah Ta'ala. Para malaikat semakin dekat posisinya dengan Allah semakin utama. Nah, ini Rabbul Alamin ya. Seperti kalau ada presiden datang begitu ya, kalau manusia ini betul. Ini yang tempat duduk yang paling depan, yang bisa langsung dekat dengan presiden itu. Itu bukan orang sembarangan ya, VIP ya. Nah, khusus. Kalau seandainya tidak ada penjagaan, diberi kebebasan untuk mendapatkan barisan yang terdepan sehingga paling dekat dengan presiden, pasti akan apa ini? Berebut ya. Nah, kenapa? Karena kalau dekat dengan presiden, nah itu merupakan kehormatan. Apalagi sampai bisa jabat tangan sama presiden, apalagi sampai bisa minta tanda tangan. Nah, ini tambah terhormat. Itu baru presiden ya. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin? Nah, para malaikat paham tentang masalah itu sehingga mereka berebut di barisan-barisan terdepan ketika menghadap Allah Rabbul Alamin. Nah, manusia kalau pemahamannya sama seperti malaikat, yakni bagus pemahamannya, maka dia akan berlomba-lomba mencari saf yang terdepan. Karena dengan demikian berarti semakin dekat dalam bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian saf dalam sholat itu meniru safnya malaikat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lurus, rapat. Enggak semata-mata lurus ya, tapi rapat. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada kaum muslimin ya. Lurus dan rapat. Nah, banyak kaum muslimin yang enggak paham ya, enggak tahu apakah enggak disampaikan hadis ini ya. Kok kalau di masjid banyak yang sholatnya itu ya lurus tapi enggak mau rapat ya. Nah, ini bukan karena darurat COVID-19 ya. Nah, kalau itu karena memang karena darurat ya. Nah, ini tidak dibahas masalah darurat. Normal ya. Kok sampai ada jarak renggang-renggang gitu ya. Kalau ditanya dalilnya mana, kenapa kok sholatnya gak renggang, gak ada yang bisa jawab. Kalau ada yang menjawab paling-paling nyaman, tempatnya sendiri ya, gak kesegol-segol. Nah, mau gak kayak gimana bebas ya. Nah, itu jawaban yang tidak valid ya, yang tidak sesuai hujah sunnah. Nah, justru dalam hadis disebutkan bahwasanya malaikat itu rapat safnya. Kalau ada yang bertanya, itu kan malaikat. Kalau kita kan manusia, gitu ya. Jawabannya Rasulullah meminta kita untuk berbaris seperti barisnya malaikat ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya bukan Rasulullah yang memerintah, ya terserah kita ya. Nah, jadi ini sisi kesamaannya itu barisnya, bukan jenis makhluknya. Satu dari cahaya, yang lain dari tanah, beda. Yang disamakan ya barisnya, lurus, rapat. Nah, hadis berikutnya yang ke-1083. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal atau was-saffil awwal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastaham. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala azan dan pahala berada di saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapati itu kecuali harus diundi ya, maka mereka pasti akan mengikuti undian untuk mendapatkannya ya. Nah, hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berhubung gak tahu ya, malah santai. Silakan yang adzan ya, silakan di saf depan, aku belakang saja ya. Nah, karena gak tahu. Nah, kenapa kok gak disebutkan pahalanya? Karena istimewa. Sesuatu yang istimewa biasanya apa ini? Dirahasiakan. Ya. Nah, kalau yang disampaikan langsung biasanya biasa-biasa ya. Tapi kalau yang dirahasiakan, pokoknya mantep ya, dijamin gitu. Wah, hebat, istimewa. Nah, itu pahalanya adzan itu istimewa. Pahala berada di saf terdepan istimewa. Maka kita yang paham jangan dilewatkan ya. Taib, tapi kalau adzan satu saja enggak boleh bareng ya. Nah, ini keuntungan khusus bagi yang ditunjuk sebagai muadzin ya. Nah, hormatan dapat pahala yang besar. Tapi kalau di saf terdepan, apalagi masjidnya besar, nah ini memungkinkan untuk apa ini? Berebut ya. Nah, kita semangat untuk berebut, tidak malah apa ini nyantai saja ya. Nah, mempersilakan yang lain di depan, dia di belakang. Hadis berikutnya yang ke-1084. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shafnya laki-laki itu yang terdepan dan sejelek-jelek shafnya laki-laki yang paling belakang. Sebaliknya, sebaik-baik shaf wanita paling belakang dan sejelek-jelek shaf wanita itu paling depan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, untuk yang laki-laki jelas yang paling bagus yang depan, yang paling jelek yang paling belakang. Adapun kalau shafnya wanita, ini dilihat tempat sholat mereka. Kalau tempat sholatnya ini terpisah dari jamaah laki-laki, ada musholah khusus untuk wanita, nah, maka yang terbaik adalah yang terdepan, yang terjelek yang paling belakang. Tapi kalau mereka sholat berjamaah bareng-bareng laki-laki, toyib, memang di belakang laki-laki shafnya ya, maka yang paling jelek ialah yang paling depan, yang paling bagus yang paling belakang. Kenapa? Ya, karena yang paling belakang itu paling jauh dari laki-laki. Nah, begitu. Sehingga kalau bikin saf untuk jamaah wanita, belakang dulu terus ke depan gitu ya. Nah, itu kalau sholatnya bareng dengan jamaah laki-laki. Tapi kalau ada tempatnya khusus untuk mereka yang tidak dilihat laki-laki, maka hukumnya sama dengan laki-laki tadi. Yang paling bagus di depan, yang paling jelek di belakang. Wallahu ta'ala bisawab. Ini penjelasan dari para ulama tentang masalah itu. Semakin jauh dari posisi laki-laki, semakin bagus untuk wanita tadi. Ini menunjukkan faedah ya. Wanita yang terhormat itu adalah wanita pemalu ya. Tidak malah nantang-nantang laki-laki gitu atau berani menghadapi laki-laki ya. Pemalu di belakang ya. Nah, begitu. Paham ya? Nah, kalau goda laki-laki, wah ini ditambah ya. Nah, jangan tertarik sama yang seperti itu. Kenapa? Nanti kalau bosan sama kita sebagai suaminya, dia akan goda laki-laki yang lain. Terus kita gimana? Kalau membolehkan, ya namanya dayus ya. Nah, tapi kalau malu-malu di belakang, ya ini yang dicari ya. Nah, malu tapi mau. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ketika tadi istri kita itu kalau ada laki-laki enggak berani ya, panggil suaminya untuk menghadapinya ya. Nah, tapi kalau wanita-wanita yang jelek akhlaknya tadi itu, suaminya suruh minggir, minggir, aku yang menghadapi. Wah, ini ya, sok berani ya. Dikiranya kalau semacam itu menunjukkan kehormatannya, justru dengan demikian merusak apa ini, kehormatannya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Di Indonesia sangat banyak muslimin, bahkan kiai, yang meninggalkan sholat alasannya sudah makrifat. Apakah dengan keyakinannya bisa diingatkan bahwa Anda terkena hukum kafir untuk segera berubah, namun kenyataan kebanyakan malah menuduh kita takfiri. Bila dibiarkan akan terus seperti itu, bahkan pengikutnya ada yang meniru meninggalkan sholat. Terus bagaimana iqamatul hujjah bisa berjalan tanpa menimbulkan mafsadah? Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu ustaz semakin tinggi dan barokah. Amin. Jadi bukan berarti kita telah mengenal hukum orang yang meninggalkan sholat, kemudian kita kesana kemari jalan, kemudian melakukan pendataan. Kamu sholat gak? Gak, kafir. Kamu sholat gak? Gak, kafir. Kamu sholat gak? Kafir. Enggak kayak gitu. Secara teori seperti itu, tapi secara vonis takyin kepada orang tertentu ini adalah ranahnya hakim. Ya, nah, ulama yang sudah ahli ijtihad. Nah, sehingga apakah diputuskan kafir keluar dari Islam atau tidak? Karena terkait dengan sanksi tadi, hukuman mati, ya. Nah, tapi secara teori kita sampaikan secara umum, ya. Tidak kemudian mendata satu-satu, kemudian memvonis kafir, ya. Dikit-dikit kafir, enggak kayak gitu, ya. Teori tadi dipraktikkan secara umum sebagai nasihat dan teguhan. Tapi kalau menghukumi orang tertentu butuh proses pengadilan yang dipimpin oleh seorang alim mujtahid yang paham tentang masalah apa ini, kekafiran dan seluk-beluknya. Nah, ini orang selidiki kenapa kok sampai meninggal ke sholat ini, karena kesalahpahaman dalam masalah ini. Seperti yang mengatakan kalau sudah dekat makrifat kok apa enggak sholat, itu paling salah paham, ya. Nah, ini perlu diadakan apa ini, dialog ilmiah, ya. Nah, apakah ada mawani penghalang-penghalang orang itu dikafirkan, ya? Itu butuh proses. Kalau untuk memvonis seseorang kafir murtad karena tidak sholat, ya, makanya tadi itu, karena dalam syariat Islam hukumannya sangat berat, eksekusi mati. Sehingga gak bisa sembarangan orang jalan datangi rumah-rumah satu-satu tanya sholat gak? Oh, kafir. Kafir, kafir semua, semua kafir negara. Nah, ini gak seperti itu maksudnya, ya. Nah, bisa paham. Ada yang hukumnya sifatnya umum untuk nasihat kepada semua pihak bahwa meninggalkan sholat termasuk sunah besar yang menyebabkan orang itu dihukumi kafir, ya. Dan ada yang hukuman secara pribadi untuk divonis salah dan dapat hukuman. Nah, ini harus oleh mereka yang ahli mujtahid, ya, dengan data-data yang lengkap. Barakalakum. Nah, sehingga tidak menimbulkan mafsadah, ya. Nah, taib. Jika kita berdoa pada saat selesai salam sholat tahajud, apakah harus menengadahkan tangan? Nah, jadi yang tidak disyariatkan mengangkat tangan itu ketika sholat fardu. Habis sholat fardu itu kita disunahkan zikir pada sholat, bukan doa, ya, tapi zikir. Lain zikir, lain doa. Doa itu memohon sesuatu, ya. Nah, kalau dalam sholat tempatnya ialah ketika sujud atau di penghujung salam, ya, di penghujung apa ini, tasyahud, penghujung sholat sebelum salam, ya. Nah, kalau setelah sholat fardu itu gak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Adapun kalau selain itu gak apa-apa, ya. Nah, karena selesai sholat sunnah tidak disyariatkan zikir pada sholat. Habis sholat tahajud subhanallah subhanallah subhanallah, enggak, ya, beda. Disyariatkan doa, ya. Harus bisa membedakan doa sama zikir, ya. Kalau habis sholat fardu zikir, kalau selain sholat fardu doa, ya. Nah, rapat saf dalam seluruh rapat kakinya atau juga rapat lengannya. Karena saat ini banyak yang cuma rapat kaki. Keterangan Al-Albani yang lebih penting adalah rapat tangan, lengan atas daripada rapat kaki. Nah, jadi diusahakan rapat semuanya, kaki sama lengan ya. Nah, taip, lengannya rapat ya, kakinya juga rapat. Nah, tanpa memadzaratkan temannya ya. Nah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, kalau kurus diapit sama yang gemuk-gemuk, nah, kasih kelonggaran. Nah, apakah jual beli secara kredit ada kewajiban zakat? Bagaimana cara menghitungnya? Bukan jual belinya yang ada zakatnya, tapi apa ini, hasil jual beli ya. Nah, namanya zakat tijarah. Jadi kalau barang-barang yang dijual belikan, sebagian berpendapat ada zakat tijarah ya. Nah, berarti selama setahun modalnya berapa, keuntungannya berapa, itu kalau mencapai nisab emas zakat ya. Nah, tapi sebagian yang mengatakan gak ada zakat tijarah, gabung dengan zakatul mal. Jadi harta cash sama benda-benda yang dijual belikan, nah itu diperdagangkan, itu jadi satu. Adapun kalau untuk koleksi, punya-punyaan, aset, ya walaupun suatu ketika kalau butuh uang dijual, enggak ada zakatnya. Nah, baik cash maupun kredit. Nah, dalam keluarga, ayah sudah meninggal, hendak berkorban dengan cara urunan antar anak. Korban tadi dinamakan siapa? Ya, kalau satu kambing bisa untuk satu keluarga dalam rumah ya. Nah, barakfikum, yang mewakili saja. Nah, ya kita kalau dilihat dalam dalil-dalil itu bapaknya, itu kalau bapaknya masih hidup. Bukan berarti kalau bapaknya sudah mati gak ada yang mewakili. Nah, berarti ibunya atau anaknya yang paling tua, salah satu aja ya, jadi korban keluarga. Nah, bolehkah anak kecil di saf depan kalau gak ada jamaahnya, gimana lagi? Ya, mau gak mau ya di saf depan. Kalau banyak jamaahnya, maka anak-anak jangan di depan ya, apalagi yang di belakang imam pas, jangan ya. Nah, yang di belakang imam pas itu ulun duha, yakni mereka-mereka yang punya kemampuan untuk menjadi imam dan paham hukum-hukum sholat, sehingga ketika imamnya batal dia bisa maju tampil mengganti ya. Nah, tapi kalau di samping kanan samping kiri enggak masalah, asalkan mereka benar-benar tambies, enggak mengganggu sholat. Kalau mengganggu sebaiknya jangan. Nah, apalagi dibawa ke masjid, jangan mengganggu. Wallahu ta'ala nabiswab. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.